semua manusia. Pastikan kecewa bila kekasih yang selalu di hatinya tak pernah lagi menyebut namanya. Oh, bukan maksudku lukai hatimu. Maafkan aku membuat hancurnya hatimu. Aku tergoda kehilanganmu bila aku jujur.